إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون جمع جمع أعزني الله وإياكم kita semua berada di kehidupan dunia ini, negeri tempat kita beramal, negeri tempat kita berbekal untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah kita siapkan dari bekal yang kita tempuh di kehidupan dunia ini. Cepat atau lambat, kita semua akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu kepastian yang akan dilewati oleh kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ada perkara yang bisa mendatangi seorang yang sudah tua. Demikian pula kematian bisa mendatangi seorang yang masih dalam keadaan muda belia. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmah dan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita berbagai peringatan untuk kita mengambilnya sebagai peringatan agar semua itu bermanfaat bagi diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Fatir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang kufar yang mereka meminta uzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke kehidupan dunia ini agar mereka bisa memperbaiki amalan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. makna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tersebut. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang padanya terdapat perkara-perkara yang siapa saja berupaya untuk mengambil peringatan, maka dia akan menjadikannya sebagai peringatan. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya ini adalah asy-syaibah, yakni uban. Satu di antara peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa uban adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kedekatan dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang sungguh telah didatangi peringatan ini, akan tetapi betapa banyak pula di antara kita yang lalai dengan peringatan tersebut. Terlebih ketika jauhnya dari peringatan-peringatan yang lainnya, jauhnya dari majalisul ilm, maka akan semakin lalai seorang dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang peringatan itu ada pada dirinya sendiri. Jamaah Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum, kematian adalah perkara yang pasti akan kita lewati. Perkara di mana dan kapan waktunya bukanlah suatu perkara yang paling penting, tetapi yang harus kita pikirkan dan yang harus kita usahakan adalah bagaimana kondisi kita ketika kematian itu mendatangi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga para a'immah ahlul hadis yang lainnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa setiap orang akan dibangkitkan nanti pada yaumul qiyamah di atas kondisi dia yang dia mati padanya, yakni pada amalan yang menjadi penutup kehidupannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda di dalam hadis Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas la huwa min ahli an-nar, wa innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh-sungguh seorang hamba dia beramal dengan amalan ahli jannah, amalan ketaatan pada apa yang nampak pada manusia secara lahiriah, itu adalah amalan-amalan ahli jannah, amalan ketaatan. La huwa min ahli nar, tetapi benar-benar hamba tersebut termasuk dari ahli nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar, dan sungguh ada seseorang yang dia melakukan amalan ahli an-nar bima yabdulin nas, pada apa yang nampak pada manusia dia melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ini yang terlihat oleh manusia. Tetapi dalam keadaan hatinya takut kepada Allah dan dia berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La huwa min ahlil jannah." Di mana benar-benar dia termasuk dari ahlul jannah. Dia menutup kehidupannya sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir dari hadis, "Wa innamal a'malu bi khawatimiha." Dan sesungguhnya setiap amal-amal itu bergantung kepada penutupnya. Maka dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan mereka para sahabat demikian takut. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya bertemu dengan 30 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah tabaraka wa taala bahwa mereka adalah ahlul jannah, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Bersamaan dengan itu kata Ibnu Abi Mulaikah, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ternyata mereka semua orang-orang yang mengkhawatirkan kenifakan menimpa diri-diri mereka. Inilah keadaan orang-orang salih, orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang mengkhawatirkan pada diri mereka terjangkiti perkara yang akan datangkan kemurkaan Allah tabaraka ta'ala, perkara yang akan menyeret mereka ke dalam su'ul khatimah. Demikian pula apa yang disebutkan dari kalam Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana disebutkan Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lami Nubala, demikian juga di dalam Al-Hilyah beliau Sufyan ibn Said Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Inni akhafu an uslab al-iman qabla an amuta." Sungguh-sungguh saya sangat takut untuk dicabut keimanan sebelum saya meninggal dunia. Ini keadaan beliau rahimahullah, seorang yang berupaya bersemangat di dalam beramal salih. Dari apa yang dilihat oleh mereka para ulama yang hidup di zamannya yang merekomendasi tentang keimaman beliau Al-Imam Sufyan ibn Said Ats-Tsauri, ternyata beliau rahimahullah, beliau menyatakan, saya sungguh-sungguh sangat takut untuk dicabut keimanan sebelum saya sampai kepada kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd jamaah jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Su'ul khatimah adalah perkara yang semestinya kita semua merasa takut darinya. Dan su'ul khatimah terjadi pada seorang hamba bukan sesuatu yang tanpa sebab. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan hadis Ibn Mas'ud pada kitab beliau Jami'ul Ulum Wal Hikam, beliau rahimahullah menyatakan wa khatimatus su'i takunu bisababi dasisatin batinatin qad la ya'lamun nasu wa la yattali'u alaihi. Kata beliau rahimahullah, penutup kehidupan yang jelek terjadi dikarenakan sesuatu perkara yang tersembunyi dari niatan yang jelek, yang dalam perkara ini terkadang manusia tidak mengetahui dan tidak melihatnya, karena demikian perkara batin, perkara niat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Sahal ibn Sa'ad yang telah disebutkan, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu lin nas lahuwa min ahli nar. Menunjukkan di sini niat yang jelek, meskipun zahir dari amalan yang dia lakukan ada suatu amalan yang salih yang diperintahkan oleh syariat, tetapi dengan sebab niat yang jelek tersebut, ini akan membawa pelakunya kepada su'ul khatimah, pada kondisi yang dia sangat butuh dengan amalan kebaikan yang menutup kehidupannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga menerangkan dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, kata beliau rahimahullah, su'ul khatimah la takunu liman la takunu, kata beliau rahimahullah, su'ul khatimah la takunu liman hasuna zahiruhu wa hasuna batinuhu, innama takunu liman lahu fasadul aqidah wa musirun fil kabirah wa ikdamun ala al-adha'im hatta ghalaba alaihi wa hatta yakunu yaglibu alaihi hinna yanzilu alaihi al-maut. Aw kama qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, perkara su'ul khatimah ada suatu perkara yang tidak terjadi pada mereka yang zahir dari amalannya itu baik, dan demikian pula batin dari apa yang dia tempuh dari amalannya tersebut perkara yang baik, zahir dan batinnya sesuai di dalam menempuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, kata beliau, su'ul khatimah terjadi pada mereka yang rusak akidahnya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kebid'ahan, atau terjadi pada mereka yang terus musir di dalam perkara-perkara dosa besar, atau terjadi pada mereka yang berani lancang untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara besar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul dia dikuasai oleh kejelekan-kejelekan tadi, rusaknya keyakinan, tenggelamnya dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar, dan berani untuk melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kematian itu datang padanya, wal'iyadzubillah. Maka dari ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza ma syahadna, inilah perkara yang kami lihat, apa yang disaksikan oleh beliau rahimahullah pada mereka orang-orang yang betul-betul istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zahirnya, kemudian batinnya betul-betul melandasi keistiqomahan zahir mereka dan keikhlasan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka Allah subhanahu wa ta'ala akhiri kehidupannya di atas husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal yang demikian sebagaimana di dalam surat As-Saff, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ketika mereka menyimpang, maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin simpangkan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Menunjukkan sesungguhnya bahwa tidaklah orang-orang yang menyimpang itu menjadi menyimpang kecuali telah ada pada batin mereka dari penyimpangan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan penyimpangan mereka secara zahir. Ayuhal ikhwah kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah beliau menyebutkan bahwa di antara perkara yang akan menyeret seorang kepada su'ul khatimah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-I'tisam, adalah al-bid'ah, kebid'ahan dengan beragam dari bentuk kebid'ahan yang ada yang dimunculkan oleh manusia. Kita mengetahui bahwa tidaklah mereka firqah-firqah yang sesat yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis iftiraqul ummah, kecuali diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ancaman neraka, menunjukkan sekali lagi tidak ada satu kelompok yang menyimpang dari sunnah nabawiyah kecuali perkaranya terancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mereka yang terjerumus ke dalam fitnah, dari berbagai kelompok bid'ah, khawarijkah, mu'tazilah, atau fitnah-fitnah yang muncul dari berbagai kesesatan di masa kita, fitnah hadadiyah dengan beragam tingkat dari kebid'ahan mereka termasuk di dalamnya, ya, al-hajawroh, kelompok mengikut Yahya al-Hajuri. Demikian juga kelompok-kelompok sesat yang berupaya untuk mematahkan sayap al-wala wal-bara, di mana al-wala wal-bara merupakan konsekuensi dari syahadatain yang diucapkan oleh seorang muslim. Harus adanya sikap wala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berwala padanya, dan untuk kita bara kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita bara'ah kepadanya. Semua dari kelompok menyimpang tersebut, mereka terancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menegaskan bahwasannya kebid'ahan ada di antara perkara yang akan menyebabkan seorang mati di atas keadaan su'ul khatimah wal-iyadu billah. Kata beliau rahimahullah, fal-mubtari'u, kata beliau, fal mubtari'u ma'a kaunihi musirran fil ma'siyah yazidu ala israrihi fil ma'siyah bi annahu yazunnu ala ta'ah wa huwa fil haqiqati yu'aridu syari'ati Allah bi aqlihi wa huwa yazunnu annahu muti'un lillah wa huwa fil ma'siyah. Kemudian beliau mengakhiri keterangannya, وَمَنْ كَانَ حَالُهُ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَالْإِيَادُ بِاللَّهِ. Seorang ahlul bid'ah, seorang yang telah sampai padanya hujjah, baik dia sebagai seorang tokoh ataupun pengikut, tetapi musir di atas kebid'ahannya, maka orang yang seperti itu, dia selain terus menerus di atas kemaksiatan, lebih daripada itu, dia lebih dari sekedar seorang yang bermaksiat, tetapi dia menyangka bahwa dirinya sedang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hakikatnya dia menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan akalnya yang rusak. Dan orang yang seperti ini, dia menyangka apa yang oleh syariat ini dikatakan dan dihukumi sebagai suatu perkara yang jelek, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu perkara yang baik, sehingga dia terus-menerus di atas penyelisihan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, maka orang yang seperti ini keadaannya, orang yang seperti ini keadaannya sangat pantas untuk dia sangat dekat dengan akhir kehidupan yang jelek. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, jauhi segala bentuk kebid'ahan. Jangan sampai muncul di dalam hati kita adanya istihsanat ataupun penganggapan perkara yang remeh dari perkara-perkara yang bid'ah. Karena ini adalah perkara yang sangat mengancam seorang untuk dia diakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.